Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-115 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Thumma ba'da hadhihi al-fitnah imma na'imun wa imma adzab." Kemudian setelah fitnah ini, itu setelah ditanya, maka yang ada setelahnya adalah kenikmatan atau adab. Jadi enggak ada yang tidak diberi nikmat dan tidak diberi adab. Mungkin nikmat, mungkin adab. Ada yang mendapatkan nikmat terus, al-anbiya, as-siddiqin, dan ada di antara mereka yang mendapatkan adab terus sampai hari kiamat. Ya, seperti orang-orang kufar, Fir'aun, dan juga orang-orang yang bersamanya, sebagaimana firman Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Neraka itu dinampakkan kepada mereka baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Dan di hari kiamat, maka masukkanlah Fir'aun dan juga bala tentaranya ashaddal 'adzab, di dalam azab yang lebih dahsyat. Menunjukkan bahwasanya yang dimaksud firman Allah, neraka dinampakkan kepada mereka pagi dan petang, ini sekarang di alam kubur mereka. Karena setelahnya disebutkan asyaddal azab, disebutkan setelahnya azab yang lebih dahsyat, yaitu di neraka. Ini menjadi dalil tentang adanya azab kubur. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada azab kubur yang seterusnya sampai datangnya hari kiamat. Ada sebagian orang yang mendapatkan azab kubur, kemudian dia mendapatkan kenikmatan. Artinya, dia diazab, kemudian Allah SWT menghendaki untuk menghentikan azab kubur tadi. Sebabnya adalah mungkin karena doa orang yang mendoakan, mengatakan, "Allah maafirlahu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah kalau dia memiliki dosa maka ampunilah." Atau ada orang yang bersedekah untuknya atas nama dia. Atau ada orang yang berziarah kubur kemudian mengatakan, "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lalahiqun, as'alullaha lana wa lakum al-afiyah." Dia doa dan mengucapkan salam dengan sungguh-sungguh, Allah mengabulkan salamnya, mengabulkan doanya, akhirnya Allah SWT mengampuni sebagian mereka, dihentikan azabnya. Tentunya ini adalah ihsan, perbuatan baik dari kita yang masih hidup untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kalau ada di antara mereka yang dihentikan oleh Allah Azza wa Jal azab kuburnya karena sebab doa kita dan ziarah kita, maka tentunya ini adalah kebaikan yang besar. Kita pun nanti kalau sudah meninggal dunia, ingin seandainya di sana ada orang yang mendoakan kita, ada yang mengucapkan salam untuk kita, karena salam artinya adalah keselamatan. Baik. "Thumma ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma azab ila yaumil qiyamatil kubra." Sampai datang hari kiamat yang besar. Al-Qiyamah Al-Kubra, berarti di sana ada Al-Qiyamah Sughra. Ini maksud dengan Al-Qiyamah Sughra adalah kematian kita. "Man mata faqad qamat qiyamatuh." Barang siapa yang meninggal dunia, maka sudah mulai datang kiamatnya. Ini adalah kiamat yang sughra, adapun kiamat kubra, maka yang dimaksud adalah ditiupnya sangkakala yang pertama dan seterusnya. "Ila yaumil qiyamati al-kubra." Baik, jadi ada orang yang mendapatkan nikmat terus dan ada yang mendapatkan azab terus, dan ada di antara mereka yang mendapatkan azab kemudian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. "Fatu'adul arwahu ilal ajsad." Maka arwah-arwah pun dikembalikan kepada jasad. Kapan ini? Ketika datang kiamat al-kubra. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, semua akan meninggal dunia. Kemudian ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka akan dibangkitkan manusia. Itu akan dikembalikan arwah ini kepada jasad-jasadnya, kemudian dibangkitkan oleh Allah SWT dari kuburnya, keluar dari kuburannya. Dan antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua, ini adalah 40. "Baina nafkhataini arba'un," kata Nabi SAW. Antara dua nafkhah, yaitu antara dua tiupan, ini ada 40. Ada yang mengatakan 40 hari, Allah alam. Apakah dia 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun? Jelas antara dua tiupannya ada 40. Di masa itulah Allah SWT akan menurunkan hujan yang ringan, yang ketika itu mengenai tulang ekor manusia, yang tulang itulah yang tersisa. Ketika hujan mengenai tulang ekor tadi, maka dia akan tumbuh tunas. Sebagaimana tumbuhan, ini ketika datang hujan dia akan tumbuh. Maka dia akan tumbuh juga. Sehingga dari situlah akan disusun kembali anggota tubuh manusia. Tangannya, kakinya, kepalanya, dan seterusnya. Kemudian ketika sudah sempurna jasad tadi, Allah SWT akan mengeluarkan. Dan ini semuanya. Baik yang meninggal dalam keadaan normal, dikuburkan dalam keadaan normal, ataupun yang dimakan oleh hewan buas, ataupun yang dimakan oleh ikan misalnya. Baik yang dibakar, kemudian tersebar abunya, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Sehingga dalam Al-Quran, ketika Allah SWT menceritakan tentang bagaimana air menumbuhkan tanaman dengan izin Allah, Allah mengatakan, kadzalikal khuruj, demikianlah al-khuruj, yaitu demikianlah kalian akan dikeluarkan. Maka akan dikembalikan ruh ini kepada jasadnya. Dan inilah dinamakan dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Allah SWT kembalikan ruh kepada jasad dan Allah hidupkan dia kembali setelah sebelumnya dia meninggal dunia. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.